Banyak korban berjatuhan, siapakah yang berdosa? Jerit tangis di mana-mana meratapi kematian. Menciptakan perdamaian, sejahtera bersama. Tumpah darah untuk perdamaian. Hanya sekejap.